PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisanak semua, sebenarnya apakah maksud kalian ini? Ada apakah di dalam sana? Pusaka yang sangat berhargakah? Ketahuilah, aku datang ke tempat ini semata-mata untuk menolong putriku. Aku tidak menghendaki secuil benda pusaka yang ada di dalam sana. Apakah kami harus percaya dengan begitu saja dengan semua kata-katamu? Aku sampai kemari karena putriku. Kalian bisa menanyakan sendiri pada mereka, pada laki-laki itu. Kata-katanya memang benar. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Irung pilek-lek Rokodek awak greges-ges. Rokal mas irung mampet pet. Rokodek sirai mumet mat. Rokal mas biasane nek ngombe obat flu gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Erong buntet. Sing bener ngombe oproko kanggo pilek irung buntet cepet plong. Masuk angin sirah mumet cepet waras. Mangkane brokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet awak reges mesti waras brokol. Iku lho sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik sirup brokol, kanggo dewasa tablet brokol. Brokol hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-18 ini menampilkan Francisca sebagai Nini Susur Maut, Wenda Lubis sebagai Aki Grumpung, Rifki sebagai Kalasrengi, Ashari sebagai Pedang Perak, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Niko Septiawan sebagai Bahal Garung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Datuk Pamur Ireng berhasil memasuki gua karang bawah tanah. Juga Kala Jantuk bersama dengan Gayan Manggala dan Jaga Paramudita berhasil masuk lebih dahulu tanpa diketahui Datuk Pamur Ireng. Sementara itu di luar gua karang. Kenapa kalian diam saja? Itu adalah gua yang kalian idam-idamkan. Di dalam sana tersembunyi harapan segala tokoh dunia kependekaran. Ayo, berusaha untuk masuk. Kami sudah melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Biarlah saja dulu. Bukankah lebih baik jika kami mengambil sikap seperti ini? Membiarkan beberapa dari saingan kami untuk saling bunuh. Dan itu telah terjadi. Iya, bahkan demi pusaka itu, Pamor Ireng tidak lagi mengindahkan teman seiring, juga pengikutnya. Rupanya engkau juga tertarik ya dengan pusaka di dalam gua itu, hai pendekar pedang perak. Aku hanya ingin menonton keramaian saja. Kau tidak ingin melibatkan diri, tetapi ingin mengambil keuntungan sementara kami semua terlibat dalam pertikaian. Jangan khawatir. Aku pun tidak akan mengambil sikap apapun. Tetapi, jika kesempatan itu sudah nampak, tindakan yang pertama-tama kulakukan adalah bermain-main dengan si licik pedang perak itu. Tetapi, aku benar-benar sedang malas melayani kalian semua. Selamat tinggal! Oh, licik. Benar-benar licik. Bagaimana dengan kalian yang lainnya? Majulah. Gempurlah karang itu jika kalian sanggup. Apakah kalian tidak menginginkan pusaka Shima? Kitab ilmu sejati. Kenapa kalian semua diam saja? Belasan laki-laki dengan pakaian aneka ragam diam membisu. Mereka menyadari untuk sementara tidak ada artinya bertikai mengadu nyawa. Untuk beberapa saat, suasana di muka gua karang yang tertutup rapat itu menjadi hening. Akan tetapi keheningan itu tidak berlangsung lama ketika muncul dua sosok tubuh yang melayang dari kejauhan. Kalian? Ya, benar. Kami datang penculik Hina. Di manakah putri kami dan juga bocah laki-laki itu? Tahan! Hebat. Hebat sekali engkau anak muda. Siapakah engkau yang semuda ini sudah memiliki kepandaian tinggi? Menyingkirlah kakek tua. Jangan mengganggu aku. Sombong sekali kau. Aku tidak mempunyai urusan denganmu. Menyingkirlah. Uruslah penculik itu, Kanda. Biar aku melayani kakek usilan ini. Baiklah, Dinda. Tunggu. Cempaka memburu Aki Gerumpung yang hendak menghalangi suaminya. Sementara Nyonya Susur Maut tidak mau membiarkan temannya Aki Gerumpung dipermainkan. Segera saja ia juga melompat mengejar Prabu Purbaya. Tetapi tanpa disangka-sangka, Cempaka yang tengah melayani Ki Gerumpung menyerangnya, memaksanya untuk terlibat. Siapakah sebenarnya kalian suami istri? Cempaka meloncat mundur berdiri berjajar dengan suaminya yang telah berhasil meringkus Bahal Garung. Keduanya segera bersiap dan menerima pukulan Ki Gerumpung dan Nini Susur Maut dengan aji Banyu Agungnya. Itulah ganjaran bagi orang usil yang suka mencampuri urusan orang lain. Bebaskanlah keduanya dari Aji Banyu Agung, Dinda. Baiklah, Kanda. Diam, dan jangan campuri urusan kami. Thank you. Loh, tangannya kenapa bang sampean bang? Koro-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Kerumpung saling pandang dengan ini susur maut. Mereka benar-benar tidak mengira akan dipecundangi dengan sangat mudah oleh sepasang remaja di hadapan para tokoh dunia kependekaran. Sementara itu Prabu Purbaya yang tidak sabaran lagi mengerahkan kekuatannya menyakiti tubuh Bahal Garung untuk meminta keterangan tentang putrinya. Ampun Tuhan, ampun. Akan saya katakan Tuhan, ampun. Bagus. Katakan sekarang di mana putriku dan bocah itu berada. Ketika asap dari peledak itu menghilang, putri tuanku tidak berada lagi di tempat ini. Untuk lari meninggalkan tempat ini tidak mungkin dalam sekejap itu tuanku, kecuali menghilang masuk ke dalam gua itu. Gua karang itu tuanku. Setan, kau berani mempermainkan kami? Tidak tuanku. Putri tuanku memang masuk ke dalam gua itu. Semula itu adalah sebuah gua tuanku. Apa maksudmu Kisanak? Setelah pimpinan kami, Datuk Pamor Ireng masuk ke sana, dia telah menggedornya dengan kekuatan pukulannya untuk menutup pintu gua itu tuanku. Tapi yang terjadi ya seperti inilah tuanku. Karang yang runtuh merupakan bukit karang. Runtuh merapat menutup gua karang itu. Setan. Ini semua adalah karena kalian. Karena ulah kalian. Karena itu kau harus menerima hukumannya. Jangan. Tahan. Jangan Dinda. Tidak ada artinya lagi pembunuhan seperti itu. Tetapi putriku Paramudita, Kanda. Dita! Dita! Kau dengar ibumu ini, Nak? Dita! Sudahlah, Dinda. Tenangkan pikiranmu. Kita akan mencari jalan untuk membongkar bukit karang ini. Tetapi apakah yang telah terjadi dengan putri kita, Kanda Prabu? Apakah dia masih hidup? Tenangkanlah pikiranmu, Dinda. Tenanglah. Kanda akan mencoba untuk mencari tahu dengan aji empat arah pembeda gerak. Ya, cepat. Lakukanlah, Kanda. Purbaya mengerahkan segala kekuatan batinnya. Telinganya ditutup rapat dengan kekuatan batinnya. Sesaat kemudian, keheningan mencekamnya. Dan perlahan-lahan Prabu Purbaya menyalurkan hawa saktinya ke seluruh saraf-saraf halus di seluruh tubuhnya. Dan tidak berapa lama kemudian, bermacam-macam suara yang beragam terdengar olehnya. Suara-suara itu ternyata adalah bermacam suara keras maupun halus yang bercampur baur. bahkan yang terdengar oleh aji saktinya suara-suara yang sangat halus hingga puluhan tombak dari tempatnya. Dan manusia utama dari tanah Pasunan ini kemudian memilah-milah suara-suara yang ramai itu, mencoba untuk mencari menelusuri suara yang diinginkannya, yaitu suara para mudita putrinya. Dan akhirnya, para mudita. Oh, ada Kanda. Apa yang terjadi dengannya? Oh, dia tidak apa-apa, Dinda. Aku juga mendengar suara kalian yang tengah hiburnya. Oh, kita harus mencari cara untuk membongkar bukit karang ini. Tunggu dulu. Siapapun adanya kalian, kalian tidak bisa memiliki sendiri. Betapapun juga hebatnya kepandaian kalian, kami tidak mengizinkan kalian membongkar gua itu dengan begitu saja. Kalian ingin mencoba kami lagi? Baiklah, majulah kalian semua. Tunggu dulu, Dinda Cempaka. Kisanak semua, sebenarnya apakah maksud kalian ini? Ada apakah di dalam sana? Pusaka yang sangat berhargakah? Ketahuilah, aku datang ke tempat ini semata-mata untuk menolong putriku. Aku tidak menghendaki secuil benda pusaka yang ada di dalam sana. Apakah kami harus percaya dengan begitu saja dengan semua kata-katamu? Aku sampai kemari karena putriku. Kalian bisa menanyakan sendiri pada mereka, pada laki-laki itu. Kata-katanya memang benar. Kami telah menculik putrinya yang saat itu ada bersama dengan Kala Cantuk, satu-satunya orang yang mengenal gua ini. Bagaimana dengan kalian? Kerumpung, Susur Maut, apakah kalian mempercayai kata-kata mereka? Entahlah, tetapi aku lebih condong untuk mempercayai kata-katanya. Apakah engkau takut untuk berkata yang sebenarnya, Gerumpung? Oh, aku berkata bukan karena aku takut. Sebenar-benarnya lah aku rasanya dapat mempercayai mereka. Menyingkirlah, hai laki-laki kotor. Semakin lama melihat tampangmu, aku semakin muak. Oh, maafkan dah, aku tidak dapat lagi menunggu. Para mudita harus segera kita selamatkan. Dan orang-orang itu justru menghalang-halangi kita. Hai, teman-teman, dengarlah. Pasangan suami istri yang sakti itu tidak dapat kita biarkan. Kita harus bertindak bersama-sama menghadapi musuh yang terberat. Atau kalian tidak mempunyai harapan sama sekali. Ya, benar. Kita hancurkan dulu mereka. Setan ular licik. Oi, serang mereka. Mendengar teriakan Kala Serenggi, belasan tokoh-tokoh sakti dari dunia kependekaran segera menyerbu membantu Kala Serenggi. Tetapi perlahan-lahan, Kala Serenggi justru mundur ke belakang dan akhirnya menonton dari pinggir arena. Licik! Kanda, tahanlah mereka. Aku ingin menghajar laki-laki licik itu. Mingamingo golek mungso wong sing lara pelu irung pilek-pilek roko de awang greges-ges roko ma irung mampet pet roko de sirai mumet-met roko ma biasane nek ngom ngombe obat flu, gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Erong buntet. Sing bener, ngombe Prokol kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, Prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras, Prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup Prokol. Kanggo dewasa, tablet Prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Cempaka berusaha untuk keluar dari kepungan para tokoh dunia kependekaran kelas 1. Tetapi beberapa kali ia mencoba, tidak juga berhasil. Belasan laki-laki kasar dan sedikit liar itu terus memburunya dengan serangan-serangan yang sangat berbahaya. Kurang ajar! Manusia-manusia bodoh! Kau benar, Dinda Cempaka. Kita harus segera menyelesaikan mereka. Hati-hati! Serangan berbahaya! Belasan laki-laki yang mengepung Prabu Purbaya dan Cempaka yang telah mengerti akan kehebatan Aji Banyu Agung berlompatan ke kiri dan kanan menghindarkan serangan berbahaya itu sambil terus mengirimkan serangan balasannya. Aku akan mempergunakan cara lain, Kanda. Aku akan memberi hajaran kala serenggi yang licik itu. Ini susur, kau lihat itu. Haji Halimunan. Ya. Saat arena menjadi gempar dengan lenyapnya Cempaka dari pandangan mereka, Prabu Purbaya berhasil keluar dari kepungan belasan tokoh. Dan sesaat kemudian, Curang, keluarlah kau wanita licik, keluarlah dan hadapi aku. Keluar, tunjukkan wajahmu, pengecut, wanita curang. Ayo, mari kita bertempur secara kesatria. Kau menantangku untuk bertempur secara kesatria. Bagus. Ayo, majulah sekarang. Ayo kawan-kawan, serang wanita itu. Serang! Kau meminta bantuan teman-temanmu. Mana bukti dari kata-kata ksatria yang kau ucapkan itu? Dan lihatlah itu. Tidak ada lagi yang mau melayani kata-katamu. Mereka sudah mengerti siapa engkau, Kalah Serenggi. Kelihatannya kekalahanku tadi lebih terhormat, Kalah Serenggi. Kemana lagi akan kau sembunyikan mukamu itu, hai jagoan pantai selatan? Ketuanya menghilang. Ya, rujak. Rujaknya, Mas. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-garuk terus, ketel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatal jamur, gak ada yang jor-manjor selain kalpanat, tak iya? Kalpanat? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Bo, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanak, res beres semua. Sediakan selalu Kalpanak. Kalpanak menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Semua tokoh yang berada di sekitar mulut gua karang tersentak melihat ke arah di mana pasangan suami istri itu semula berada. Mereka menengok kiri dan kanan, mencari-cari kemana perginya pasangan suami istri yang sakti itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.